Mitra Bisnis, dalam sidaknya KPK menangkap 18 orang pemeras TKI di Bandara Soekarno-Hatta, yang ada indikasi juga melibatkan petugas bandara. Penanganan dan administrasi perjalanan para TKI ini melibatkan berbagai instansi, termasuk imigrasi, Angkasa Pura sebagai pengelola bandara, serta Kementerian Tenaga Kerja. Nah, siapa yang paling bersalah dan harus bertanggung jawab atas kejahatan pemerasan TKI ini? Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Komisioner Komnas Perempuan, Tumbu Saraswati. Bu Tumbu, apa komentar Anda soal ini? Sebetulnya sudah lama sejak saya masih di DPR. Saya menangkap hal tersebut, bagaimana mereka menekan memeras. Waktu itu kami habis pulang dari kunjungan kerja, kita marah sekali. Dan membebaskan mereka dari pemerasan. Dan kemudian di dalam rapat kerja dengan kementerian terkait sudah kami sampaikan bahwa ternyata itu pemerasan-pemerasan itu selalu berlangsung. Waktu saya di Komnas Perempuan, kami sidak ke sana juga. Itu dari yang namanya pemaksaan untuk menukarkan uang asing dan kemudian juga penjualan makanan, apa semua berkali-kali lipat. Kami tulis laporan itu dan kami sampaikan. Tapi sepertinya itu sudah kait terkait gitu. Dan sangat erat sekali antara mereka itu semuanya dalam hal pendoliman-pendoliman itu. Tidak ada pengawasan atau bagaimana sih, Bu? Pengawasan ada pada waktu di DPR dulu pengawasan. Tetapi juga political will dari pemerintah sendiri dan dari orang-orang tersebut, makanya betullah kata Jokowi revolusi mental. Tapi kita punya BNP2 TKI, Bu, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI. Bagaimana Ibu melihat fungsi dan kinerjanya? Ya, terus terang saja mohon maaf ya. Di situ tidak ada political will yang betul, perlindungan, penempatan, dan sebagainya. Saya tidak melihat itu. Political will seperti perlindungan itu, seperti yang ada di dalam konvensi, pengawasan, rekrutmennya, di mana imigrasinya tidak bermain, misalnya anak umur 14, 16 dibilangnya 21, 27, namanya juga dirubah, alamatnya, sehingga dia bisa lolos. Padahal kalau dilihat face to face itu nggak mungkin lah anak itu umur sekian. Seperti Wilfrida itu kan, Mbak, ternyata kan itu di bawah umur dia. Itu bermainnya dari situ, dari rekrutmen itu. Yang bermain ya lurah, terus ke atas. Lalu menurut Ibu, apakah pemerasan-pemerasan TKI seperti ini bisa benar-benar dihilangkan, Bu? Bisa, Mbak. Sebetulnya juga pembantu SBY itu juga tidak memberikan satu masukan yang benar. Aduh, saya itu udah bertahun-tahun capek ngomongnya. Saya sampaikan ini, saya kritik, saya sampaikan laporan, dan sebagainya dengan keras, minta supaya perubahan. Dan terakhir, mengenai konvensi perlindungan buruh migran, itu juga berbelit-belit. Tidak pernah bisa berhasil diratifikasi. Ketika saya dan kawan-kawan dari Komnas Perempuan menghadap Presiden SBY, itu pada tahun 2011 ya, itu saya nyatakan, ungkapkan bahwa saya mohon agar itu segera diratifikasi. Saya juga memberikan satu maksud dan tujuan ratifikasi tersebut, bagaimana perlindungan terhadap buruh migran dan keluarganya. Di mana pasal-pasal itu nantinya diintegrasikan di dalam regulasi nasional kita. Sehingga betul-betul yang namanya perlindungan buruh migran dan keluarganya itu betul terrealisir. Di situ pasal-pasalnya jelas. Nah, waktu itu Presiden menyatakan paham dan berjanji akan mengeluarkan ampresnya. Alhamdulillah dengan ampresnya itu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2012 itu disahkan itu konvensinya. Nah, sekarang tinggal diintegrasikan di dalam Undang-Undang Nasional kita untuk implementasinya. Harus rombak total, Mbak. Terakhir, Bu Tumbu, himbauan untuk KPK terkait hal ini. Terus itu telusuri dari hulu sampai ke hilir. Itu semuanya ada track record-nya kok. Kami punya laporan-laporannya yang tertuang dalam satu buku yang diterbitkan oleh GK Migran, Gugus Kerja Migran dari Komnas Perempuan. Bahkan di Migran Care sendiri juga sudah banyak laporan-laporannya. Demikian Komisioner Komnas Perempuan, Tumbu Saraswati. Saya Mandariska.